Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan membahas pada kesempatan ini 4 bab, dan kesemuanya sangat erat berkaitan dengan intisari tauhid, yaitu pengagungan dan pemuliaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan kesadaran diri bahwa ia adalah hamba yang lemah, yang tidak patut untuk menyombongkan diri. Inilah diantara makna dan konsekuensi tauhid. Orang yang benar-benar memahami tauhid, mempelajari tauhid, akan muncul di dalam dirinya sifat pengagungan dan pemuliaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dalam ia mempelajari tauhid, maka akan semakin kuat pula pengagungan dan pemuliaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat yang sama, dia pun semakin menyadari akan kelemahan dan kerendahan dirinya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya, sifat kesombongan, sifat ujub, kagum terhadap diri, memandang diri baik atau memiliki kedudukan yang tinggi atau bahkan lebih tinggi daripada orang lain, ini bukanlah sifatnya orang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat yang menyelisihi tauhid, yang menyelisihi pengagungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, tilkad darul akhirah naja'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi dan berbuat kerusakan. Surga itu, dan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menegaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Sebab kesombongan menyelisihi sifat penghambaan, menyelisihi tauhid yang mengharuskan adanya pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah pentingnya mempelajari tauhid. Akan semakin kuat dan semakin kokoh pengagungan dan pemuliaan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat pengagungan inilah yang memunculkan dua ibadah yang sangat agung, yaitu al-khawfu wal-raja, rasa takut dan pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun pengagungan kepada Allah bukan saja pengagungan dengan hati, tetapi juga dengan lisan dan anggota tubuh kita. Bahkan pengagungan dengan lisan dan anggota tubuh menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita, membuktikan pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam hati kita. Orang yang memiliki pengagungan kepada Allah di dalam hatinya, maka tentunya dia harus beradab di dalam amalan-amalan zahirnya, termasuk di dalam ucapan-ucapannya. Hendaklah dia menjauhi ucapan-ucapan yang mengandung kesombongan diri, yang mengandung ketinggian atau meninggikan diri, ataupun mengandung penyamaan dirinya dan orang lain dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara bukti pengagungan seseorang kepada Allah. Dia menjauhi lafaz-lafaz yang di situ terkandung peninggian dirinya, pengagungan terhadap dirinya, ataupun penyamaannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya di dalam bab ini insyaallah ta'ala, inilah yang akan kita bahas. Beberapa lafaz-lafaz dan ucapan-ucapan yang mesti dijauhi oleh seorang hamba sebagai bentuk pengagungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian lafaz yang akan kita jelaskan ini, ada yang mengandung dosa besar atau syirik kecil, dan ada yang sampai pada derajat kufur akbar atau syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Baik, kita akan masuk pada bab yang disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tauhid dengan judul Babun Man Sabbad Dahra Faqad Adallaha. Bab, barang siapa yang mencaci masa, maka dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bab tentang orang yang mencaci masa. Mencaci masa artinya mencela ataupun mencercah. Dikatakan para ulama, orang yang mencela, mencaci atau mencela masa itu ada tiga bentuk, ada tiga jenis, dan hukumnya pun berbeda-beda. Yang pertama adalah orang yang sekedar bermaksud mengabarkan keadaan tanpa bermaksud mencaci. Walaupun secara zahir nampak mencaci, tapi sebetulnya tidak. Dia tidak bermaksud mencaci, mencela, atau mencerca waktu atau masa. Ini yang pertama. Dia cuma sekedar mengabarkan kenyataan. Sekedar pengabaran. Tidak ada maksud mencela. Demikian pula lafaz yang dia gunakan tidak selalu bermakna mencela, atau tidak mutlak dapat dibawa kepada makna mencela. Maka seperti ini boleh. Seperti yang diucapkan Nabi Lut alaihi salam dalam surat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Hud ayat ke-77. Beliau berkata, "Hada yawmun asib." Ini adalah hari yang sangat berat. Dan Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwa akan datang tahun-tahun yang menipu. Tahun-tahun yang menipu. Sanawat khadda'at. Pernah dikatakan oleh Nabi SAW. Yaitu tahun-tahun di mana orang yang jujur dikhianati dan orang yang pengkhianat malah dipercaya. Itu tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Dan berbicara di tahun-tahun tersebut Ar-Ruwaididah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu Ar-Ruwaididah?" Maka beliau mengatakan, "Orang kecil berbicara dalam perkara besar." Ya. Orang yang tidak punya ilmu berbicara tentang perkara umum, perkara yang berkaitan dengan masyarakat luas, sembarang ngomong. Termasuk di dalamnya ahlul bid'ah yang berbicara tentang masalah agama. Ya. Atau orang baru tobat kemarin, tiba-tiba jadi penceramah keliling kesana kemari berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Ya. Nah ini, jadi sekedar pengabaran tanpa maksud mencela. Baik, ini yang pertama. Maka ini tidak mengapa. Adapun yang kedua, dia mencaci masah, seorang yang mencaci masah dengan keyakinan bahwasannya masah itulah sebagai pencipta yang menciptakan kehidupan dan kematian. Iya. Dia anggap waktu itu sebagai pencipta. Maka yang seperti ini adalah termasuk syirik besar, kufur akbar, yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Sebagaimana akan kita sebutkan dalilnya insyaAllah di dalam kitab Tauhid. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia mencaci masa karena terjadi di masa itu sesuatu yang tidak dia sukai. Dia yakin Allah yang menciptakan masa itu, yang menciptakan waktu. Bukan karena itu dia cela, tetapi dia mencela karena adanya sesuatu yang tidak dia sukai terjadi di masa tersebut. Maka ini adalah perbuatan yang haram. Dan bisa saja sampai pada derajat syirik. Apabila dia bermaksud mencaci Allah subhanahu wa ta'ala tentunya, yang menciptakan masa tersebut. Ini ada kekufuran. Iya. Namun kalau dia mencaci masa, bukan mencaci Allah yang menciptakan masa, hanya saja dia mencaci masa karena apa? Karena sesuatu yang tidak dia sukai terjadi di masa tersebut, di waktu tersebut. Iya. Misalnya dia mengatakan ini waktu yang jelek karena saya dapat musibah di waktu itu. Nah, ini contohnya. Maka ini adalah perbuatan yang haram. Kenapa diharamkan? Karena pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang dia caci. Sebab Allah yang menciptakan masa dan waktu tersebut. Inilah yang dimaksud di dalam pembahasan kita. Baik. Jadi, ini tiga bentuk mencaci. Mencaci masa. Maka siapa yang mencaci masa, kata Syekh, sungguh dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya dia menyakiti Allah, maksudnya dia membuat Allah murka kepadanya karena perendahannya kepada Allah. Bukan dia membahayakan Allah. Ya. Jadi, beda dengan menyakiti manusia. Kalau menyakiti manusia, bisa membahayakan, bisa tidak. Ya. Bisa membahayakan, bisa tidak. Contohnya, kita tersakiti mendengar satu ucapan, tetapi enggak membahayakan kita. Atau mungkin mencium bau yang tidak enak. ada rasa sakit di hati, tetapi enggak membahayakan. Ya. Ada juga menyakiti kita dan bisa membahayakan. Tetapi bagi Allah, sama sekali tidak membahayakan Allah. Ya. Dan di dalam surat Al-Ahzab, ayat ke-57. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang menyakiti Allah. Innal ladhina yu'dhuna allaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum adzaban muhina. Dan Allah menyiapkan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi pensifatan Allah disakiti bukan berarti makhluk menimpakan bahaya kepada Allah. Sama sekali tidak. Jadi bedakan ya. Karena Allah telah menegaskan, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dan selamanya, makhluk tidak akan pernah membahayakan Allah. Salam. Selamanya makhluk tidak akan pernah menimpakan bahaya kepada Allah. Juga tidak bisa memberi manfaat. Andaikan seluruh makhluk kafir kepada Allah, tidak tersisa satupun yang beriman, tidak ada bahaya sedikitpun bagi Allah. Sebaliknya makhluk seluruhnya beriman, sama sekali tidak memberi manfaat kepada Allah. Tidak akan menambah keagungan dan kebesarannya. Karena Allah sudah ada pada puncak keagungan dan kebesaran serta kekuasaan. Kafirnya seluruh makhluk atau mereka berbuat maksiat seluruhnya sama sekali tidak mengurangi keagungan, kebesaran, kekuasaan maupun kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menegaskan innahum layyadurrullaha syai'an. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-176 kata Allah sesungguhnya mereka tidak sedikit pun dapat membahayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi innakum lan tablugu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa membahayakan aku. Iya. Jadi maksud menyakiti di sini membuat Allah murka karena adanya bentuk peremehan dan perendahan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak sedikitpun maknanya merendahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kita masuk dalil yang pertama. Qala rahimahullah wa qawlullahi ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Dan mereka berkata, mereka di sini adalah orang-orang kafir dari kalangan yang disebut ad-duhriyah. Ya, ada yang mengatakan ad-dahriyah, tapi yang benar kata Syekh Nuthaimin ad-duhriyah, pakai dhamma. Mereka ini adalah orang-orang yang berkeyakinan tidaklah kehidupan dan kematian itu kecuali diatur oleh masa dan waktu. Iya. Mururuz zaman, peralihan waktu, perputaran waktu dari masa ke masa itulah yang membinasakan manusia. Maka dalam ayat ini, dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-24, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Dan mereka berkata, tidaklah kehidupan kita ini kecuali kehidupan dunia ini saja. Mereka berkata, tidaklah kehidupan dunia ini atau kehidupan kita ini kecuali kehidupan di dunia ini saja. Namutu wa nahya, kita hidup dan kita mati. Sebagian ada yang hidup, sebagian ada yang mati. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak ada yang bisa mematikan kita atau membinasakan kita kecuali waktu. Maka apa kata Allah berikutnya? وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Pada hakikatnya mereka tidak memiliki ilmu terhadap apa yang mereka katakan tersebut. إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Mereka hanyalah menyangka-nyangka, mengira-ngira. Ya, inilah keadaan orang-orang kafir membangun keyakinannya di atas apa? Persangkaan belaka. Persangkaan yang lemah. Nanti akan kita sebutkan, persangkaan itu juga ada terbagi dua. Namun persangkaan yang dimaksudkan di sini adalah persangkaan yang lemah. Baik. Jadi inilah ucapan orang-orang kafir dahulu. Iya. Mereka berkeyakinan kehidupan ini akan berakhir di dunia ini saja. Tidak akan lebih daripada itu. Tidak akan lebih daripada itu. Tidak ada lagi hari pembalasan. Tidak ada lagi hari kebangkitan. Bagaimana kita membantah mereka? Bantahannya bisa kita rinci dari berbagai macam segi. Dari berbagai macam sisi. Iya. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Thalathatul Usul, nanti bisa dibaca, ini bagus juga, bagus sekali. Di dalam Thalathatul Usul, pada bab tentang keimanan terhadap hari akhir, beliau ada rincian. Ya, beliau rinci, walaupun tidak terlalu mendetail juga, tidak terlalu panjang sehingga kita bosan membaca maksudnya. Ringkas, rincian tapi ringkas. Membantah orang-orang yang mengingkari adanya kehidupan akhirat dari berbagai sisi. Iya. Tapi paling tidak secara garis besar ada dua sisi bantahan. Ada dua sisi bantahan. Pertama, secara mangkul, yang kedua secara ma'kul. Iya. Secara mangkul maksudnya dengan dalil-dalil Al-Qur'an was Sunnah. Tentunya seluruh sangkaan ini bahwa kehidupan ini hanya di dunia ini saja dibantah oleh seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah. Bahkan seluruh kitab yang pernah Allah turunkan, seluruhnya menetapkan adanya hari kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Iya. Banyak sekali kan? Di dalam Al-Quran was Sunnah. Baik. Ini secara mangkul. Adapun secara makul, maksudnya secara akal sehat. Ini enggak masuk akal. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kita sejumlah kewajiban. Banyak sekali kewajiban. Ya, ajaran-ajaran Islam. Demikian pula memerintahkan kita mendakwahi manusia kepada Islam. Bahkan memerintahkan kita untuk berjihad melawan orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam. Ya. Bahkan juga dengan sebab itu diharamkannya harta dan darah mereka. Ya. Itu semuanya, semua kewajiban itu, kalau kemudian tidak ada pembalasannya di akhirat kelak, berarti itu semuanya main-main belaka. Iya kan? Gak masuk akal. Ya. Dan itu gak mungkin dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Andai semua itu tidak ada pembalasannya di akhirat, tidak ada hari kebangkitan untuk dibalas, maka kalau begitu itu main-main belaka. Makanya Allah menegaskan dalam Al-Quran, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Apakah kalian mengira kalian kami ciptakan sekedar main-main belaka dan kami dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala membantah dua persangkaan orang-orang kafir. Pertama, hidup ini sekedar main-main. Main-main maknanya sia-sia. Gak ada maknanya, gak ada artinya. Iya, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Yang kedua, Allah bantah anggapan mereka atau keyakinan mereka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi demikian dua sisi membantah anggapan ini, yaitu ucapan mereka tidaklah kehidupan kami kecuali kehidupan di dunia ini, kami hidup dan kami mati. Ini ucapan kekufuran orang-orang kafir yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Yang kedua, ada juga bentuk kekufuran yang lain. Apa kata mereka berikutnya? Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang bisa membinasakan kami kecuali waktu. Maksudnya kami mati karena sudah memang perputaran waktu, peralihan zaman, itulah penyebab kami mati. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bentuk kekufuran mereka yang lain. Maka membantah ucapan ini juga paling tidak dari dua sisi, yaitu dari sisi mangkul dan mahsus. Ya, kalau tadi mangkul dan ma'kul, sekarang mangkul dan mahsus. Dari segi mangkul, maksudnya dari segi kitab Al-Quran was Sunnah. Tentunya ini terbantah semuanya. Ya, banyak ayat ya, diantaranya firman Allah, huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un, dalam surat Yunus ayat ke-56. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ya, dan ini banyak sekali ayat maupun hadis, bahkan seluruh kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan berbicara tentang hal ini, bahwa Allah dialah yang menghidupkan dan mematikan. Iya. Bahkan Allah menyatakan wa uhyil mauta bi idznillah. Apa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam, mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Apa kata Nabi Isa alaihi salam, dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mahsus. Apa artinya mahsus? Yaitu sesuatu yang kita saksikan dengan indera kita. Apakah kita lihat dengan mata atau kita dengar dengan telinga? Itu enggak bisa diingkari lagi. Ya, enggak bisa diingkari lagi. Ya. Contohnya yang kita dengarkan kehidupan orang-orang terdahulu. Nabi Nuh alaihissalam misalkan hidup sekian lama, 950 tahun. Ya. Hidup sekian lama dan waktu tidak mematikan beliau. Peredaran waktu yang begitu lama, subhanallah, ya, lewat 9 abad lebih. Ternyata waktu enggak bisa mematikan beliau. Sebaliknya, ada anak yang baru lahir, baru beberapa saat di dunia, meninggal dunia. Ya. Ternyata waktu yang singkat, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan anak tersebut di waktu itu. Ya. Tidak menunggu waktu lama. Nah, ini. Maka ini semua menunjukkan enggak mungkin waktu itu dapat mematikan. Ya. Tetapi yang mematikan hanyalah Allah Tabaraka wa taala. Baik. Ini beberapa faedah yang terkait di dalam ayat ini. Kita masuk pada pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang pertama adalah penetapan adanya hari kebangkitan dan bantahan terhadap orang yang mengingkarinya. Iya. Maka ayat ini membantah orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, untuk lebih luas bantahan terhadap orang yang mengingkari hari kebangkitan, ya, bisa dilihat pada kitab Syarh Salatatil Usul karya Syekh Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Iya. Boleh sebutkan di situ bantahan dari dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah, kemudian bantahan secara akal sehat, kemudian bantahan secara mahsus, ya, yang kenyataan yang dapat kita lihat dan kita dengarkan, ya. Dan boleh sebutkan contoh-contoh dari Al-Quran di mana Allah menghidupkan orang yang pernah mati, kemudian Allah hidupkan kembali. Ya. Seperti kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau ingin Allah memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah perintahkan beliau untuk menyembeli dan memotong-motong burung, beberapa ekor burung dicampur-campur, kemudian diletakkan di gunung-gunung. Ya. Itu sudah dipotong, dicincang-cincang, kemudian dicampur bagian-bagian tubuhnya, kemudian disebarkan di beberapa gunung. Kemudian Allah ciptakan kembali. Ya. Jadi, luar biasa. Allah mampu melakukan yang seperti itu. Ya. Nah ini. Pelajaran yang kedua, celaan terhadap orang yang menisbatkan kejadian-kejadian kepada waktu. Ya. Maksudnya, dia mengatakan waktu itulah yang melakukan atau menciptakan kejadian tersebut. Maka ini ucapan yang tercela. Ini adalah ucapan orang-orang kafir. Ya. Waktu itulah yang melakukan. Ya. Waktu yang menggilas kita. Contoh. Waktu yang berbuat kepada kita dan seterusnya. Ya. Ini ucapan yang tercela. Ini ucapan orang-orang kafir dahulu. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Kemudian yang ketiga, bahwasannya orang yang menafikan sesuatu, dialah yang seharusnya dituntut mendatangkan dalil, ya, atas penafikannya tersebut. Sama saja dengan orang yang menetapkan. Maksudnya di sini, orang-orang musyrik ini, mereka menafikan adanya kehidupan akhirat. Tetapi mereka tidak punya bukti, tidak punya dalil. Iya. Makanya Allah katakan mereka hanya mengikuti persangkaan. Iya. Jadi, apapun yang kita nafikan, mestinya kita berdiri di atas dalil. Sebagaimana kita menetapkan sesuatu, itu pun harus berdasarkan dalil. Iya. Pelajaran yang keempat, bahwasannya persangkaan tidaklah dijadikan sandaran di dalam berdalil pada permasalahan akidah. Ya. Maksudnya, di dalam agama yang mulia ini tidak boleh sekedar persangkaan belaka. Namun, ulama menjelaskan persangkaan adzan di dalam bahasa Arab itu tidak selamanya bermakna sesuatu yang tidak boleh diterima atau diikuti. Ya. Karena adzan itu ada dua. Ada adzan yang rajih, sangkaan yang kuat. Sangkaan yang kuat ini bisa sampai kepada ilmu dan keyakinan. Dan ada dzan yang merjuh, sangkaan yang lemah. Iya. Kalau itu sangkaan yang kuat sampai pada ilmu dan keyakinan, maka ini tidak mengapa. Ya, contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim." Ya, tentang orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan tentang mereka, mereka adalah orang-orang yang menyangka bahwasannya mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Nah, menyangka di sini, yadhunnun maknanya adalah ilmu dan keyakinan. Iya. Adapun yang dimaksud dengan dhon yang tidak boleh dijadikan dalil, sekedar persangkaan yang lemah. Ya. Baik. Kemudian, ulama juga menjelaskan sisi pendalilan penting disebutkannya ayat ini dalam bab ini adalah bahwasannya orang yang menisbatkan kejadian-kejadian kepada waktu, maka apabila terjadi di waktu itu sesuatu yang tidak dia sukai, apa kemudian yang akan dia lakukan? Dia akan mencela waktu tersebut. Iya kan? Inilah sisi pendalilan disebutkannya ayat ini di dalam bab ini. Jadi apabila kita menisbatkan kejadian-kejadian kepada waktu, maka kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa saja terbawa untuk mencela waktu. Baik. Namun intinya ini juga ucapan-ucapan kaum musyrikin yang harus kita jauhi. Bahkan bisa mengandung syirik besar atau kufur akbar. Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dan dalam as-sahih, yakni sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi. Yu'dhin ibnu Adam menyakiti aku anak Adam. Yasubbud dahra, karena dia mencaci masa atau mencela waktu. Wa ana dahru, padahal akulah waktu. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Akulah yang mengatur peredaran waktu malam dan siang. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbud dahra, janganlah kalian mencela waktu. Fa innallaha huwad dahr, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah waktu. Iya. Apakah maksudnya hadis ini Allah memiliki nama ad-dahar, waktu? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Karena makna hadis ini, Allah dialah yang mengatur waktu, yang menguasai waktu. Ya. Itu maknanya. Dan itu bukan penafsiran. Bukan penafsiran. Tetapi memang makna secara bahasanya seperti itu. Yaitu ada bagian yang dibuang. Ya. Yang tidak dibuang maksudnya tidak disebutkan. Ya. Kalau disebutkan lengkap, wa ana mudabirud dahr, akulah yang mengatur waktu. Iya. Tetapi dibuang. Ya. Karena satu hikmah yang Allah inginkan dan juga sudah dipahami dalam bahasa Arab, maka dibuang. Yang mengatur waktu atau menciptakan waktu, ya, atau menguasainya. Buktinya apa? Buktinya setelah itu Allah mengatakan uqallibul laila wan nahar. Akulah yang mengatur malam dan siang. Ya. Akulah yang mengatur malam dan siang. Nah itu bukti yang menunjukkan ad-dahr bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan ad-dahr nama Allah. Seperti Ibnu Hazm rahimahullah. Dan beliau adalah ulama yang memang juga banyak dikritik oleh para ulama yang lain dalam beberapa permasalahan akidah. Ya. Yang beliau tersalah di situ, dan tentunya beliau salah dalam bentuk tidak sengaja gitu. Ya. Semoga Allah mengampuni kita dan beliau. Nah ini. Jadi ini bantahan yang pertama terhadap pendapat yang mengatakan ad-dahar, ad-dahar adalah nama Allah. Yang pertama tadi, dari sisi makna bahasa itu tidak pas. Iya. Karena hakikatnya di situ ada sesuatu yang dibuang atau tidak disebutkan, yaitu mudabbirud dahar, yang mengatur waktu ataupun yang menciptakan waktu. Kemudian yang kedua, madlulul hadis. Ya. Penunjukan yang ada dalam hadis ini yaitu lanjutan hadis. Uqallibul laila wan nahar. Jelas Allah mengatakan aku yang mengatur waktu. Ya. Bukan akulah waktu. Ya kan? Lanjutannya adalah aku yang mengatur waktu. Yang mengatur peredaran waktu. Kemudian yang ketiga adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah husna. Al-asma al-husna. Apa makna husna? Maksudnya mencapai puncak keindahannya, kebagusannya. Ya. Nah, ad-dahar itu enggak mengandung sesuatu yang indah, biasa-biasa saja. Iya kan? Kemudian yang keempat, secara akal sehat juga kurang pas kalau Allah bernama ad-dahar. Baik. Ini yang disebutkan para ulama kita. Jadi maksud hadis ini tidak menunjukkan Allah bernama ad-dahar. Iya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yang pertama adalah diharamkannya mencela waktu atau mencaci masa. Ini perbuatan yang haram. Pada hakikatnya ini adalah menyakiti Allah, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur dan menciptakan masa. Iya. Ini tidak dibenarkan. Ya. Namun itu tadi kembali kepada perincian tiga jenis yang kita sebutkan di awal tadi. Kemudian yang kedua, wajibnya beriman terhadap al-qada wal qadar. Yaitu mengimani bahwa seluruh yang terjadi di alam ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak ada yang lepas satupun yang terjadi di alam ini kecuali itu berdasarkan ilmu Allah dan izin Allah serta sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Iya. Apapun yang terjadi, meskipun hanya sebutir pasir yang bergeser atau sehelai daun yang jatuh dari pohon, Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya dan Allah yang menetapkan. Baiknya maupun buruknya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah keyakinan yang akan menguatkan seorang hamba ketika ditimpa musibah. Ya. Kalau orang enggak kuat keyakinan ini, dia cari-cari kambing hitam, siapa yang mau disalahkan? Ya, maka di antaranya yang mereka salahkan adalah siapa? Masa atau waktu. Ini jadi bisa mengantarkan kepada yang haram. Pada hakikatnya apa? Karena kurangnya keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang ketiga, bahwasannya waktu itu adalah makhluk yang diatur, yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bukan Allah itu sendiri. Pelajaran yang keempat, makhluk bisa saja menyakiti Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang mengandung perendahan dan peremehan atau penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak bisa memudaratkan dan membahayakan Allah tabaraka wa taala. Ya. Inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Kita masuk bab yang berikutnya. Qala rahimahullah, babut tasammi biqadi al-qudati wa nahwihi. Bab tentang hukum bernama dengan hakimnya para hakim atau qadinya para qadi dan yang semisalnya. Ya, yang semisalnya seperti apa? Rajanya para raja. Ya. Beliau sebutkan di sini hanya satu dalil. Fis sahih An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam as-sahih, yaitu dalam sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna akhna'a ismin 'indallahi salam. Rajulun tasamma malikal amlak, la malika illallah." Sesungguhnya sejelek-jelek nama atau seburuk-buruk nama di sisi Allah adalah seseorang yang bernama Malikal Amlak, raja para raja. La malika illallah, padahal tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan, berkata Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah yang lahir di Kufah tahun 107 Hijriah dan tinggal di Makkah serta meninggal di Makkah pada tahun 198 Hijriah, seorang ulama besar. Beliau berkata, menafsirkan hadis ini, mithlu shahan shah, yang serupa dengan itu, ya, serupa dengan itu adalah shahan shah. Shahan shah apa artinya? Sama, raja para raja. Cuman ini nampaknya bahasa Persia. Iya. Jadi sama aja kalau kita pakai bahasa Indonesia, sama aja tercakup di dalam larangan pada hadis ini. Ya, dalam bahasa Indonesia, raja para raja atau raja di raja, ya. Ya, raja di raja. Raja di raja itu bahasa apa? Melayu. Bahasa Melayu kan. Nah, ini sama saja dilarang. Ya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Bahwa orang yang melakukan itu, yang menamakan diri atau menamakan anaknya, sama saja. Dia namakan dengan nama tersebut, dia adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan paling jelek. Iya. Kata Syekh, qauluhu akhna yakni awdha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhna maknanya adalah awdha, yang paling rendah. Maksudnya apa? Ini adalah nama yang paling rendah di sisi Allah tabaraka wa taala. Baik. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang adab yang harus dimiliki oleh setiap hamba sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia menamakan diri yang mengandung kesombongan. Yang mengandung kesombongan. Iya. Atau mengandung penyamaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyamaan dirinya atau orang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dijauhi karena ini menunjukkan tidak adanya atau kurangnya pemuliaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya pengagungan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala ketika dia menamakan diri atau menamakan anaknya atau siapa saja dia namakan yang di situ terkandung penyamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia enggak bermaksud. Meskipun dia enggak bermaksud. Iya. Sama dengan yang sebelumnya, orang yang mencaci waktu, dia menyakiti Allah. Apakah dia bermaksud menyakiti Allah? Tidak. Dia enggak bermaksud. Kalau dia bermaksud, ini udah kufur akbar. Dia bermaksud mencaci Allah, itu bukan lagi kufur kecil, bukan lagi haram biasa, tetapi adalah kekufuran. Iya. Demikian pula di sini. Dia enggak bermaksud menyamakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap saja lafaznya mengandung penyamaan, maka tidak dibenarkan. Kalau dia bermaksud dalam hati memang menyamakan makhluk dengan Allah, maka tentunya itu bukan lagi syirik kecil, tapi termasuk syirik besar. Ya, bukan lagi perbuatan yang haram biasa, tetapi masuk kategori kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita kewajiban beradab kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ucapan-ucapan kita, termasuk di dalam penamaan. Di dalam penamaan. Iya. Baik, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, Yang pertama adalah haramnya menamakan diri dengan hakimnya para hakim. Hakimnya para hakim. Qadinya para qadi. Dan yang semisalnya. Itu dikiaskan kepada haramnya penamaan raja di atas raja. Ya, atau raja para raja. Ya. Nah ini. Ini hukumnya haram, tidak dibenarkan. Bahkan termasuk dosa yang sangat besar. Karena mengandung penyamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua. Di dalam hadis ini terkandung kewajiban memuliakan nama-nama Allah. Memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Walaupun menamakan makhluk dengan Malik itu juga dibolehkan. Jadi ada nama yang khusus bagi Allah dan ada yang tidak khusus bagi Allah. Ya. Ini termasuk kaidah di dalam beriman terhadap nama-nama Allah. Ada nama yang khusus bagi Allah. Dan ada yang boleh digunakan makhluk. Contoh yang khusus bagi Allah adalah nama Allah itu sendiri. Enggak boleh makhluk bernama dengan Allah. Demikian pula Ar-Rahman. Ya. Adapun yang boleh bagi makhluk, contohnya Malik ini, boleh. Ya, makanya kita kenal ya, ada Imam Malik. Ada Imam Malik. Tetapi cukup sampai di situ. Tidak boleh melebihi dari itu. Maksudnya melebihi sehingga mengandung makna penyamaan dengan Allah. Contohnya Malikul Amlak. Rajanya para raja. Iya. Dan Allah menyatakan atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada raja kecuali Allah. Maksudnya secara hakiki. Maka tidak boleh mengandung penyamaan. Meskipun dia bernama Malik atau dia disebut raja di dunia, namun tentunya tidak sama kerajaannya dengan kerajaan Allah. Kepemilikannya dengan kepemilikan Allah. Kerajaan makhluk, kekuasaan makhluk adalah terbatas. Baik terbatas secara kemampuan dirinya maupun dibatasi dengan syariat. Ya, contohnya orang mengatakan Al-Malik Salman misalkan, Raja Salman. Sebagaimana kekuasaannya hanyalah seperti negeri yang beliau pimpin saja. Tidak melampaui yang lain. Ya. Seperti itu kekuasaannya. Dan juga dibatasi oleh syariat. Walaupun beliau raja, enggak boleh beliau bebas melakukan apa saja kepada rakyat yang dia kuasai. Atau contoh lain, kita pemilik mobil. Apakah boleh kita merusak mobil kita sendiri? Enggak boleh. Meskipun mobil kita. Kenapa? Karena syariat membatasi. Nah, ini bedanya. Kekuasaan dan kepemilikan makhluk serba terbatas. Adapun Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada yang bisa membatasi Allah. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan, maka Allah lakukan. Ya. Terserah Allah mau apakan. Itu keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi beda. Walaupun ada sebagian nama yang dibolehkan bagi makhluk, namun beda makna ketika dia dinamakan kepada makhluk dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Contoh lain, nama yang dibolehkan bagi makhluk adalah Rahim, Aziz. Ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz, istrinya pembesar Mesir, ya. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Allah katakan, beliau raufur rahim, lembut lagi penyayang terhadap kaum mukminin. Rauf itu nama Allah, Rahim juga nama Allah. Tetapi Allah sifatkan dan sematkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Ini nama yang boleh dinamakan untuk makhluk. Dan ada nama-nama yang lain yang tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Ya. Baik. Pelajaran yang ketiga, kata Syekh, di dalam hadis ini terkandung motivasi untuk bersikap tawadu, merendah diri. Enggak boleh sombong. Ya kan? Jelas. Ini sifat penghambaan. Ya. Ini sifat penghambaan. Enggak boleh sombong. Meskipun pada kenyataannya mungkin seseorang itu Allah berikan kekuasaan menguasai seluruh raja-raja. Ya. Seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Kerajaan-kerajaan tunduk di bawah kekhilafahan mereka ketika itu. Ya. Pada kenyataannya demikian. Tetapi dia harus tawadu, bersikap merendah, tidak boleh menyombongkan diri. Ya. Kemudian kata beliau, dan hendaklah memilih nama yang cocok bagi makhluk, serta laqab atau apa namanya, julukan yang pantas untuknya. Ya. Jangan menamakan sesuatu yang tidak cocok baginya. Ya. Namakan yang cocok baginya. Demikian pula memberikan julukan yang pantas baginya. Ya. Dan ulama menjelaskan ucapan qadi al-qudat ini, hakim para hakim, disebutkan secara mutlak ini terlarang. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Tetapi kalau misalkan disebutkan secara apa namanya, taqyid, adanya tambahan penjelasan, maka ini dibolehkan. Ya, contohnya kita mengatakan qadi al-qudat di Indonesia misalkan. Hakimnya para hakim di Indonesia. Nah ini. Kalau cuma disebutkan hakim para hakim, nah ini yang mengandung penyamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia katakan ada tambahan kata di Indonesia, maka dia tidak lagi menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanya satu yang perlu diperhatikan, ucapan-ucapan seperti ini, julukan-julukan seperti ini, yang kita berikan kepada orang, harus dilihat kondisi orangnya. Apabila dia mengandung pujian. Iya. Kenapa? Karena memuji orang itu ada hukumnya tersendiri. Kalau kita lihat orangnya itu, ketika dipuji malah berbahaya, enggak boleh. Ya, berbahaya dalam artian apa? Ya, muncul sifat sombongnya. Ya. Karena hakikatnya kalau kita memuji dan muncul sifat sombongnya, kita yang membahayakan dia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada orang yang memuji saudaranya, kata Nabi sallallahu kepadanya, "Qata'ta unuka sahibik." Kamu sudah memotong leher saudaramu. Ya. Nah ini, hati-hati. Pujian kita bukan malah mendatangkan kebaikan, malah membuat orangnya celaka. Iya. Nah inilah pujian kepada makhluk. Kadang ada bahaya, kadang memberi manfaat. Iya. Jadi seperti itu. Dibolehkan kalau ada tambahan keterangan. Iya. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik di sini, apabila penamaan yang mengandung penyamaan dengan Allah itu sangat dibenci, maka sebaliknya. Sebaliknya apa? Penamaan yang mengandung penghambaan kepada Allah itu yang dianjurkan. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan, nama yang paling Allah cintai itu apa? Abdullah. Kemudian Abdurrahman. Ya. Dan seterusnya. Menggunakan kata Abdun, lalu disandarkan kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nama-nama yang paling Allah cintai. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazzaq, Abdul Muhsin, dan seterusnya. Iya. Kenapa? Karena mengandung penghambaan dan perendahan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, inilah menggambarkan tauhid dalam diri seseorang. Memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, penetapan sifat al-ghaiz. Ya. Al-ghaiz itu marah. Ya. Tetapi dia lebih dari makna al-ghadab. Ya. Ini marahnya lebih besar lagi. Sebutkan dalam hadis ini, aghyadhu rajulin. Orang yang paling Allah marah, yang paling Allah murkai pada hari kiamat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-ghaiz. Marah yang tentunya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan sifat marah yang ada pada makhluk. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah hikmah atau iya, hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajaran. Apa hikmah beliau dalam pengajaran di sini? Beliau sebutkan larangan, kemudian beliau sebutkan sebabnya. Nah ini bagus bagi kita di dalam mendidik. Ya. Kalau kita mengajari orang, memerintah atau melarang, alangkah baiknya kita sebutkan sebab. Ya, sebab kenapa diperintah, kenapa dilarang. Nah di sini, Rasulullah SAW melarang penamaan Malikul Amlak, dan beliau sebutkan apa sebabnya. Tidak ada raja. Ya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Kita masuk ke bab yang berikutnya. Qala rahimahullah. Bab ihtirami asma'illahi ta'ala. Wa taghyiril ismi li ajli dhalik. Bab pemuliaan terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merubah nama karena hal tersebut. Yaitu merubah nama kita karena mengandung peremehan terhadap hak Allah. Iya. Jadi bab ini lebih menguatkan bab yang sebelumnya. Beliau sebutkan secara tersendiri untuk lebih ditekankan bahwa orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala pastilah dia memuliakan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Pasti dia memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, jangan ragu untuk merubah nama kita yang di situ mengandung peremehan terhadap nama Allah. Ini kalau mengandung peremehan terhadap nama Allah, apalagi yang mengandung penyamaan. Ya, kalau mengandung penyamaan, itu peremehannya lebih besar lagi. Ya. Contohnya seseorang bernama Rahman. Boleh enggak seorang bernama Rahman? Ya. Enggak boleh. Tapi bagaimana kalau sudah terdaftar di kantor apa itu? Catatan sipil ya. Ya. Tertulis di KTP. Apa harus dirubah? Ya harus. Merubahnya itu menunjukkan pengagungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dirubah. Ya. Tinggal datang aja ke sana, diurus, rubah. Terserah siapa yang beri nama, walaupun apa namanya, orang tuanya sendiri atau kakeknya, ya, gak ada pengaruh, harus dirubah. Harus dirubah nama yang mengandung peremehan terhadap Allah, apalagi mengandung penyamaan. Penyamaan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting diperhatikan orang tua, hati-hati menamakan anak kita. Ya. Ada buku yang bagus, ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, rahimahullah, berjudul Tasmiyatul Maulud. Penamaan anak. Ini harus punya ini orang tua. Penamaan anak. Jadi beliau sebutkan di situ adab-adab, banyak adab-adab di dalam menamakan anak. Iya. Nah, inilah salah satu hadis yang akan disebutkan oleh Syekh, terkandung padanya adab di dalam penamaan. Baik. Qala rahimahullah an Abi Syuraih, dari sahabat yang mulia Abu Syuraih. Nama beliau adalah Hani bin Yazid Al-Kindi. Sahabat yang mulia, pernah tinggal di Kufah, meninggal di Madinah pada tahun 68 Hijriah. Radiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Annahu kana yukna Abul Hakam. Bahwasannya beliau dahulu diberi kunyah dengan Abul Hakam. Ya, diberi kunyah. Jadi seperti nama julukan. Bukan nama sebenarnya, nama julukan, Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Innallaha huwal hakam wa ilaihi al-hukmu." Sesungguhnya Allah dialah Al-Hakam. Kenapa kamu disebut Abul Hakam? Padahal Allah dialah Al-Hakam. Ya. Dan hanya kepadanya lah hukum itu dikembalikan. Ya. Apa makna Al-Hakam? Al-Hakam ini adalah salah satu nama Allah. Maknanya adalah Al-Hakimul Ladhi Idha Hakama La Yuraddu Hukmuhu. Yang menetapkan hukum, apabila dia sudah menetapkan, enggak boleh ditolak hukumnya. Itu makna Al-Hakam. Ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakam. Ya, jadi boleh kita bernama Abdul Hakam. Abdul Hakam. Ya, namakan anak kita Abdul Hakam. Apa arti Al-Hakam? Yang menetapkan hukum dan tidak boleh ditolak hukumnya. Ya. Nah, sahabat ini diberi kunyah Abul Hakam. Nanti beliau akan kisahkan kenapa bisa begitu. Diberi kunyah Abul Hakam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur beliau. Allah dialah Al-Hakam, kok kamu disebut Abul Hakam? Ya. Nah, ini berarti dia bapaknya Allah kalau segi makna bahasanya, ya kan? Nah, ini. Maka tidak boleh. Rasulullah SAW menegur. Ini perhatikan, ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan melihat satu yang mungkar, beliau tegur, enggak didiamkan. Ya. Yang mendiamkannya itu selama-lama iman, kalau masih benci. Kalau enggak benci, setuju, maka seakan-akan dia enggak ada iman. Iya. Faqal, maka sahabat ini menjawab, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fa hakamtu bainahum." Sesungguhnya kaumku apabila berselisih dalam satu perkara, maka mereka datang kepadaku. Aku yang memutuskan perkara di antara mereka. Iya, jadi beliau ini seorang yang bijak. Ya. Kalau ada orang yang berselisih, datang kepadanya. Dan ini bagus ya, di masyarakat. Kalau ada perselisihan, diselesaikan. Ya, apalagi keluarga, na'udzubillah. Keluarga memelihara perselisihan. Iya, cepat-cepat selesaikan, hilangkan semua apa namanya rasa benci dan tidak enak kepada keluarga kita sendiri. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Ya, ini sudah kebiasaan para sahabat bahkan sejak zaman jahiliyah. Ya. Kalau ada masalah cepat-cepat diselesaikan. Kalau butuh orang ketiga, datangi. Nah, ini beliau ini orang ketiga, ya. Mungkin karena dikenal dengan pemikiran yang baik, kebijaksanaan dan hikmah, orang-orang datang kepadanya, minta diselesaikan masalah mereka. Ya. Jadi demikian ceritanya. Kemudian apa yang terjadi? Faradiya kilal al-fariqain. Kalau aku sudah memutuskan, kata beliau, dua kelompok pasti setuju. Ya, mereka terima. Nah, ini menunjukkan beliau, masya Allah ya, ini masa jahiliyah ini, ya belum masuk Islam, jadi sudah apa namanya punya akal yang bagus. Ya. Faqal, maka Nabi saw bersabda, ma ahsana hadza, betapa bagusnya apa yang kamu lakukan itu. Subhanallah, dipuji oleh Nabi saw. Fama laka minal walad. Nabi saw kemudian bertanya, apakah kamu punya anak? Fakultu, maka aku jawab, Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Iya, saya punya anak tiga, namanya Syuraih, Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum, maka kata Nabi SAW, siapa yang paling besar, yang paling tua di antara mereka? Qultu Syuraih, aku katakan Syuraih. Qala, maka Nabi SAW berkata, fa anta Abu Syuraih, kalau begitu kamu Abu Syuraih. Ya, rawahu Abu Daud wa gairuhu. Nabi SAW mengganti namanya jadi Abu Syuraih. Ya, diriwayatkan Imam Abu Daud dan selainnya. Hadis ini sahih. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama kata Syekh, di dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang haramnya merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, haramnya merendahkan nama Allah. Dia gunakan nama Allah sebagai kunianya Abul Hakam. Itu mengandung perendahan terhadap Allah. Dan ini apa namanya? Berlaku dalam semua bentuk. Ya. Berlaku dalam semua bentuk. Misalkan ada sebuah buku tertulis padanya nama Allah, kita taruh di bawah kursi kemudian kita duduk di atas kursi. Pantas atau tidak? Enggak pantas. Enggak boleh. Apalagi sudah jelas-jelas itu mushaf Al-Qur'an misalkan atau kitab ilmu. Iya. Atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak boleh. Ya, taruh di atas. Taruh di atas. Ya, walaupun di dalam tas. Kemudian tas itu kita taruh di bawah kursi, misalkan. Kita duduk di atas kursi. Ini enggak dibenarkan. Ya. Pokoknya semua. Semua bentuk yang mengandung, semua apa namanya? Perbuatan yang mengandung bentuk peremehan atau perendahan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan kertas yang mungkin sudah enggak berguna, tapi ada nama Allah. Boleh enggak kita lempar di tempat sampah? Enggak boleh. Iya, enggak boleh kita lempar di tempat sampah apabila ada mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang kirim surat kepada kita. Suratnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita baca enggak ada gunanya lagi suratnya. Boleh enggak kita lempar di tempat sampah? Enggak boleh. Iya, kecuali kita hapus dulu nama Allah itu atau yang paling bagus dibakar. Supaya hilang, musnah. Seperti para sahabat Rasulullah SAW membakar mushaf-mushaf Al-Quran yang mereka apa namanya sudah tidak gunakan, ya, maka dibakar. Ya. Sama dengan potongan-potongan mungkin mushaf Al-Quran yang kita miliki yang sudah lama, sudah enggak kepake lagi, sudah tua sekali, bahkan sudah berceceran sebagian halamannya. Nah itu solusinya, dibakar. Jangan dibuang di tempat sampah. Itu bentuk peremehan terhadap nama-nama Allah dan apa ayat-ayatnya. Iya. Kemudian kata beliau, dan larangan dari semua bentuk, iya, yang dapat apa namanya menunjukkan adanya tidak, ya, tidak menghormati, ya, tidak menghormati atau memuliakan nama Allah. Apa saja yang menunjukkan hal tersebut? Ya, maksudnya beliau, baik secara langsung menghinakan nama Allah atau secara tidak langsung, ya kan? Seperti yang saya contohkan tadi, dia enggak secara langsung menghinakan nama Allah, ya, ketika dia letakkan di bawah kursi, ya. Tetapi mengandung hal tersebut, maka ini tidak dibenarkan. Ya, demikian pula dalam hadis ini berkunia dengan Abul Hakam dan yang semisalnya, ya, Abu Rahman dan seterusnya. Ini tidak dibenarkan. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya Al-Hakam termasuk nama Allah, dan inilah diantara kaidah dalam penetapan nama-nama dan sifat Allah. Harus berdasarkan dalil. Ini dalilnya jelas. Ya, dalilnya jelas. Ada dalilnya. Gak boleh kita namakan Allah dengan satu nama yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Pelajaran yang ketiga, bolehnya melakukan perdamaian. Ya, as-sulh. Dan berhakim. Ya. Bertahkim, ya. Berhukum. Kepada orang yang, ya, menyelesaikan masalah maksudnya. Menyelesaikan perselisihan. kepada orang yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut meskipun dia bukan seorang qadi, bukan seorang hakim. Iya. Tetapi kalau kita sudah sepakat orang ini kita angkat jadi penengah, maka kalau dia sudah putuskan harus kita ikuti. Iya. Nah ini, jadi dalam hadis ini sahabat Abu Syuraih dia bukan hakim, dia bukan qadi. Dia hanya masyarakat biasa. Tetapi karena beliau punya satu kemahiran di dalam menyelesaikan permasalahan, maka boleh seperti itu. Iya. Boleh seperti itu. Baik. Sama dengan suami istri juga boleh kalau ada percekcokan, ada perselisihan, ya, susah diselesaikan. Ya boleh diangkat orang ketiga untuk membantu menyelesaikan. Baik. Pelajaran yang keempat, bahwasanya hendaklah seseorang diberi kunyah dengan anaknya yang paling tua. Ya, anaknya banyak, maka anaknya yang paling tua yang paling berhak untuk diberikan kunyah. Iya. Pelajaran yang kelima yang terkandung dalam hadis ini, disyariatkannya mendahulukan orang yang lebih tua. Iya. Mendahulukan orang yang lebih tua. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan anaknya yang lebih tua, maka dapat diambil pelajaran di situ, kita disyariatkan untuk selalu mendahulukan orang yang lebih tua dari kita. Ini sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham sagirana, sagirana wa ya'rif li 'alimina haqqahu." Bukan bagian dari kami orang yang tidak memuliakan yang tua di antara kami, tidak pula menyayangi yang muda di antara kami, dan tidak mengerti haknya seorang yang berilmu di antara kami. Iya. Kemudian pelajaran yang keenam, disyariatkannya merubah nama yang kurang cocok kepada nama yang cocok. Iya. Nama yang tidak cocok dirubah menjadi nama yang cocok. Maksudnya nama yang mengandung penyelisihan terhadap syariat harus dirubah. Ya. Misalkan orang bernama Asin, tukang maksiat, ya, harus dirubah. Gak boleh dia pertahankan namanya. Ya. Walaupun nama pemberian wali siapapun, kalau menyelisihi syariat hendaklah dirubah. Ya, walaupun sudah tertulis di KTP, gampang aja, tinggal datang ke kelurahan minta dirubah. Ya. Ini disyariatkan. Bahkan wajib apabila mengandung kemaksiatan kepada Allah. Ya. Pelajaran lainnya, dijelaskan para ulama, sepatutnya bagi orang yang menasihati, apabila dia menutup satu pintu yang haram, hendaklah dia membuka pintu yang halal sebagai solusi. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kunyah dengan Abul Hakam, Nabi SAW berikan solusi. Kunyahnya diganti jadi Abu Syuraih. Ya. Kemudian sahabat ini sampai hari ini, sampai kita baca hadis ini, siapa kunyahnya? Abu Syuraih. Ya. Pelajaran lainnya adalah bahwa hadis ini juga menegaskan hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala yang satu saja, tidak pantas bagi makhluk menerapkan atau membuat-buat hukum yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan memasuki bab yang terakhir di dalam pelajaran kita pada hari ini. Dan ini adalah bab yang terpenting dalam pembahasan kita di hari ini. Permasalahan penting sekali dan termasuk kategori kekufuran yang dapat menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Ya. Jadi dari seluruh bab yang kita bahas hari ini, ada 4 bab, inilah yang paling penting untuk diperhatikan. Baik. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab tentang orang yang mempermainkan sesuatu yang padanya terdapat penyebutan nama Allah atau Al-Quran atau Rasul. Ya. bab tentang orang yang mempermainkan sesuatu yang terdapat padanya nama Allah atau penyebutan nama Allah atau Al-Quran atau Rasul. Intinya bab ini tentang orang yang memperolok-olok, menjadikan bahan bercandaan apakah itu ayat-ayat Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina ataupun merendahkan, semua termasuk. Iya, termasuk. Ini yang disebut dengan al-istihza. Memperolok-olok, menghina, merendahkan, mempermainkan, semuanya masuk di dalam bab ini. Al-istihza. Dikatakan para ulama, makna al-istihza, ya, al-istihza itu adalah al-istighfaf was-sukhriyah wal-istihanah wat-tanbih alal-uyub wal-naqais. Pembahasan bab ini tentang al-istihza maknanya adalah al-istighfaf, merendahkan, was-sukhriyah, menghinakan, ya, atau menjelek-jelekan, was-sukhriyah, menjelek-jelekan, wal-istihanah, menghinakan, wat-tanbih alal-uyub, dan menyebutkan aib-aib, ya, kekurangan-kekurangan, wan-naqais, kekurangan-kekurangan, ala wajhin yudhiku minhu, dengan maksud untuk ditertawakan, ya, dipermainkan, dijadikan bahan bercandaan. Seperti apa dia terjadi? Waqad yakunu dzalika bil muhakah, bisa terjadi dengan meniru-niru, fil fi'li wal qaul, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan, wal isyarah wal ima, bisa juga dengan isyarat-isyarat saja atau dengan sekedar kedipan mata. Iya. Ini disebutkan di dalam tafsir Ruhul Maani juz pertama halaman 255 oleh Imam Al-Alusi. Iya. Jadi bisa saja dengan ucapan, dia mempermainkan dengan ucapan, bisa dengan perbuatan atau sekedar isyarat atau sekedar kedipan mata. Iya. Sekedar kedipan mata. Oleh karena itu, bentuk mempermainkan atau menghinakan Al-Quran atau nama Allah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada dua bentuk. Bisa jadi sharih, yang tegas, enggak bisa diartikan lain. Ada yang ghairus sharih, yang tidak terlalu nampak jelas, tapi orangnya bermaksud menghinakan. Itu yang sharih, yang jelas, seperti dengan ucapannya misalkan. Nah, sudah jelas dia menghina Al-Qur'an misalkan, atau mempermainkan nama-nama Allah, atau menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya. Ya. Yang tidak sharih, yang tidak tegas, tidak terlalu nampak, contohnya dengan isyarat itu tadi atau dengan kedipan mata. Ya, seperti yang Allah firmankan tentang orang-orang yang menertawakan kaum mukminin dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kejelekan itu, mereka dahulu menertawakan kaum mukminin. Apabila kaum mukminin melewati mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka saling mengedipkan mata. Nah ini, ya, sama. Walaupun dia enggak ngomong, tapi dia bermaksud untuk menghina, merendahkan, meremehkan, mempermainkan, menjadikannya sebagai bahan bercandaan. Ada kemarin itu, subhanallah, orang yang dianggap tokoh muslim, dijadikan panutan, diangkat jadi pimpinan partai, iya, dia jadikan nama Allah, apa namanya, kekufuran, ya, yang Allah sangat murkai sebagai bahan bercandaan. Ya. Yani, katanya ada orang yang mengeluhkan tentang anaknya. Apa itu? Saya enggak ingat persis. Ya. Di tanggal 25 Desember kemarin, ada yang mengeluhkan tentang anaknya kepada Allah. Apa katanya itu? Na'udzubillah. Kemudian Allah mengatakan, anak saya saja cuma satu. Ya. Dan yang semisal itu, saya enggak ingat jelas apa yang dia katakan. Intinya, kekufuran mereka, kaum musyrik, orang-orang Nasrani, yang menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Allah, dijadikan bahan bercandaan, ya, oleh tokoh jil ini, jaringan iblis, ya, ya, jaringan iblis liberal. Nah, ini contoh, dan masih banyak contoh yang lain, ya, seperti orang mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hukum perbuatan ini, mencaci Rasul, menghina Rasul, menghina Allah, atau mempermainkan ayat-ayat Al-Quran, adalah kekufuran yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam dengan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada khilaf. Ya. Seluruhnya ulama sepakat, pelakunya adalah kafir, murtad keluar dari Islam. Iya. Baik. Sekarang kita sebutkan dalil-dalilnya. Atau kita berikan dulu beberapa contoh yang lain. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, contohnya orang yang mempermainkan ibadah salat. Walaupun salat sunnah atau zakat, puasa, haji. Ya, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Bahkan kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, orang yang mempermainkan ayat-ayat kauniyah atau merendahkan, mencemooh. Contohnya, dia mengatakan, sesungguhnya keberadaan panas di musim dingin adalah kebodohan. Dalam keadaan dia tahu itu adalah ciptaan Allah. Ya. Ada panas di musim dingin, dia katakan kebodohan. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ini adalah kufur akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Iya. Karena setiap apa yang Allah ciptakan mengandung hikmah. Iya. Dia menafikan hikmah Allah tabaraka wa taala. Kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah sebagaimana dalam Rawdatul Talibin, termasuk bentuk peremehan terhadap Allah subhanahu wa taala, orang yang minum khamar dia ucapkan bismillah misalkan. Ya. Atau berzina, dia ucapkan bismillah ya Allahumma jannibna syaitan. Ya. Wa jannibi syaitana ma razaqtana. Na'udzubillah. Ya. Ini peremehan. Mau berzina, dia ucapkan ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Ya. Padahal dia setannya di situ. Nah, ini contoh-contoh yang disebutkan para ulama. Baik. Kemudian beliau sebutkan di sini dua dalil saja. Yang pertama dari Al-Quran, kemudian yang kedua dari hadis tentang kisah sebab turunnya ayat ini. Baik. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum, dan apabila engkau tanya kepada mereka, yaitu orang-orang yang telah menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apabila engkau tanya kepada mereka, la yaqulunna, sungguh mereka akan berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Qul, maka kata Allah, katakan wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Surat At-Taubah ayat ke-65 sampai 66. Ya. Ini dalil sangat jelas sekali menunjukkan kafirnya yang sebelumnya dia beriman, orang yang menghinakan, memperolok-olok, mempermainkan, mencemooh Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya. Na'udzubillah. Ya. Pelajaran yang kita bisa petik dari ayat ini, yang pertama, bahwasannya menghinakan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya adalah kekufuran yang menafikan tauhid. Ya. Menafikan tauhid maknanya adalah menafikan tauhid dari asalnya, dari dasarnya, bukan sekedar mengurangi kesempurnaannya, tetapi menghilangkan sama sekali. Iya. Dan ini berlaku sama saja. Apakah dia main-main ataukah dia bermaksud? Main-main enggak bermaksud. Ataukah dia bermaksud? Sama saja. Ya, makanya disepakati juga para ulama, tidak ada khilaf para ulama, orang yang melakukan ini dia kafir meskipun dia sekedar main-main. Iya. Seperti jelas alasan yang mereka kemukakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma sedang bersenda gurau dan bermain-main. Iya. Ini enggak pantas dijadikan permainan dan bahan senda gurau, bahan candaan. Iya. Kenapa? Karena kewajiban kita memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah. Apakah patut orang yang mengagungkan Allah kemudian mempermainkan Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya, ayat-ayatnya dan Rasulnya? Iya. Jadi sama saja. Tidak boleh. Dia bermaksud, dia sungguh-sungguh, ataupun main-main. Ataupun dalam keadaan takut sekalipun. Dalam keadaan takut. Misalkan orang diancam, takut dengan ancaman. Diancam dan diperintahkan untuk menghina Allah atau menghina Rasul. Karena takut dengan ancaman, maka dia turuti. Ya, paksaan tersebut. Cuman karena takut, maka dia juga kafir. Yang diberikan uzur hanya satu. Orang yang dipaksa, ya. Kalau takut tadi belum tentu dia terpaksa, dia baru takut. Ya. Belum tentu dia terpaksa. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua kata Syekh, bahwasannya orang yang melakukan kekufuran, kemudian dia beralasan, dia belum tahu. Ya. Maka itu termasuk kekufuran yang tidak diberi udzur baginya. Yang tidak diberi udzur baginya. Kenapa? Karena belum tahunya di sini cuma sekedar dia jadikan alasan, bukan untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau dia taubat, diterima taubatnya. Ya. Nah di sini mereka cuma cari-cari alasan. Ya. Maka yang seperti ini tidak diberi udzur. Ya. Makanya ada yang diberi udzur dan ada yang tidak. Sebagaimana nanti insyaAllah Syekh akan mengisyaratkan hal tersebut. Baik. Pelajaran yang ketiga, wajibnya mengagungkan penyebutan nama Allah atau zikir kepada Allah dan kitabnya serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti yang kita contohkan tadi, termasuk bentuk pengagungan, ada sebuah buku, di situ ada penyebutan nama Allah atau ayatnya atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mesti kita muliakan. Ya, mesti kita muliakan. Maka ini wajib. Bahkan termasuk dari makna dan konsekuensi tauhid. Pelajaran yang keempat, bahwasannya orang yang mengucapkan kata-kata kufur, maka dia bisa kafir meskipun tidak diyakini dengan hatinya. Ini dipahami dengan apa? Dia menghina Allah, dan dia tidak bermaksud menghina, dia cuma sekedar main-main. Ya. Ini adalah ucapan kekufuran meskipun dia tidak bermaksud dengan hatinya. Ya. Namun ada juga ucapan yang tidak dihukumi kufur kecuali dia bermaksud dengan hatinya. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ucapan Masya Allah wa syi'ta. Ini ucapan kekufuran karena mengandung penyamaan. Tetapi enggak dihukumi kufur akbar kalau dia tidak maksud menyamakan Allah dengan makhluknya. Iya. Namun di sini sama saja. Bedakan ya. Di sini sama saja. Ini penghinaan kepada Allah. Iya. Meskipun dia enggak maksud menghina, tapi dia tahu itu mengandung penghinaan kepada Allah. Ya. Atau dia tidak yakini dengan hati, tetapi dia tahu itu mengandung penghinaan kepada Allah, maka kafir dia. Ini jelas ayat yang mulia ini. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini, penjelasan tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, tentang apa yang akan terjadi. Dari mana diambil? Allah menyatakan, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ apabila engkau tanya kepada mereka, layakulunna, mereka akan mengatakan. Maka Allah mengetahui apa yang akan mereka katakan. Iya. Jadi ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Sebelum terjadi, apa yang akan terjadi, seperti apa terjadinya, kalau tidak terjadi, bagaimana jadinya, apabila dia terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Intinya, tidak ada yang lepas dari ilmu Allah. Ya, yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Ya. Yang tidak terjadi apabila terjadi bagaimana terjadinya Allah juga tahu. Ya. Semuanya tidak ada yang luput satupun dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian dari keimanan terhadap takdir Allah tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah pembahasan tentang takdir akan datang sudah dekat pada babnya. Kemudian pelajaran yang lainnya, disebutkan para ulama bahwasannya orang yang menyaksikan celaan terhadap Allah mesti dia ingkari dan tidak boleh dia berada di majelis itu, sebagaimana akan jelas dalam kisah berikut akan kita sebutkan. Karena keberadaannya di situ, di dalam majelis tersebut, sama saja dengan menyetujui hal tersebut. Ya, harus dia ingkari. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-140, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan, maka tidak boleh kalian duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka melakukan pembicaraan yang lain. Kalau kalian melakukannya, maka kalian seperti mereka. Iya. Dia harus diingkari, enggak boleh kita diamkan. Dan kita enggak boleh bersama mereka. Baik. Kita akan masuk dalil yang terakhir, dan ini pembahasan kita yang terakhir pada kesempatan ini. Ini adalah penjelasan tentang sebab turunnya ayat tersebut, ayat yang kita bahas barusan, surat At-Taubah ayat ke-65 dan 66. An ibni Umar wa Muhammad ibni Ka'ab wa Zaid ibni Aslam wa Qatadah, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhumah. Kemudian dari para tabi'in, yaitu Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Ya. Muhammad bin Ka'ab adalah seorang alim, thiqah terpercaya, meninggal pada tahun 120 Hijriah. Zaid bin Aslam, beliau adalah tabi'in yang terpercaya, dia adalah mantan budaknya Umar bin Khattab, meninggal tahun 136 Hijriah. Adapun Qatadah, ma'ruf Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, seorang imam besar, mufassir, ahli tafsir Al-Quran, meninggal pada tahun 117 Hijriah. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din, kata Syekh, hadis mereka ini masuk sebagian pada sebagian yang lain. Maksudnya yang akan beliau sebutkan adalah kumpulan riwayat. saling melengkapi dari para ulama tersebut, dari generasi sahabat dan tabi'in. Iya. Jadi apa yang akan beliau sebutkan ini adalah gabungan apa yang mereka sebutkan tentang kisah turunnya ayat tersebut. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Bahwasannya seseorang pernah berucap ketika perang Tabuk, ya, ketika sedang berlangsung perang Tabuk. Iya. Yakni di sela-sela peperangan tersebut. Apa kata mereka? Apa kata orang ini? Ma ra'ina mithla qurra'ina haula arghaba butunan. Kita tidak melihat seperti para pembaca Al-Quran kita ini. Siapa yang dia maksudkan? Nabi dan para sahabat. Na'udzubillah. Orang-orang yang lebih rakus perutnya. Wala akdzaba al-sunan. Dan lebih dusta lisannya. Wala ajbana indal liqa. Dan paling pengecut ketika bertemu musuh. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra wa ashabahu al-qurra, yang dia maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pembaca Al-Qur'an. Iya. Tidak ada yang lebih rakus dari mereka, katanya. Tidak ada yang lebih dusta dari mereka dan tidak ada yang lebih pengecut dari mereka ketika bertemu musuh. Ini dia ucapannya. Siapa yang dia rendahkan, siapa yang dia caci, dia hina? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pembaca Al-Quran. Faqala lahu Auf bin Malik. Maka sahabat yang mulia Auf bin Malik berkata kepadanya. Ya. Auf bin Malik al-Ashja'i. Sahabat yang mulia meninggal pada tahun 73 Hijriah. Apa kata beliau? Kadzabta, kamu dusta. Ya. Atau kamu salah besar. Walakinnaka munafik, hakikatnya kamu adalah orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar aku akan mengabarkan ucapanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi ucapannya itu didengarkan oleh sahabat Auf bin Malik, kemudian sahabat ini ingin melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menegurnya. Fadhahaba Aufun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan tentang ucapan orang tersebut. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Ternyata Auf bin Malik mendapati Al-Qur'an telah mendahulunya. Jadi belum dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah menurunkan wahyu tentang ucapan orang tersebut. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut pun bersegera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa qadirtahala wa raqiba naqatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berjalan dan telah menaiki ontanya. Faqala ya Rasulullah. Lalu orang ini berkata, "Wa ya Rasulullah, inna ma kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsar raqbi naqta'u bihi anas anat tariqa." Orang ini berkata, "Ya Rasulullah, kami cuma bersenda gurau dan berbincang-bincang sebagaimana musafir berbincang-bincang untuk menghilangkan kepenatan di dalam perjalanan." Coba, ini alasannya, ya, dia buat-buat alasan. Qala Ibnu Umar berkata, "Ka'anni anzuru ilaihi muta'allikan bin nis'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tankub rijlaihi." Seakan-akan aku melihatnya bergantung-gantung di tali kekang untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kakinya tersandung-sandung batu. Iya. Jadi seperti itu kondisinya. Orang munafik ini bergantung di tali untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sudah enggak pedulikan lagi. Kakinya sudah tersandung-sandung batu. Wa huwa yaqul, dalam keadaan itu dia berkata, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya? Ya, kepada orang yang mencari-cari alasan ini. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, beliau hanya membacakan kepadanya ayat yang Allah turunkan. Ya. tidak lebih daripada itu. Apa kata beliau? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, itu saja. Wa may yaltafit ilayhi wa may yaziduhu alayhi. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lihat kepadanya dan tidak menambah selain ucapan tersebut. Ya, subhanallah, kebencian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini. Nabi berbicara kepadanya tanpa melihatnya, dan ini di luar kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak melihatnya dan tidak menambah ucapan apapun. Ya. Beliau cuma bacakan ayat ini kepadanya. Inilah kisah turunnya ayat ini, ya, tentang orang-orang yang tadinya dia sudah beriman, kemudian dia mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka terhapuslah atau batallah keimanannya menjadi kafir. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari atsar ini, yang pertama, penjelasan terhadap apa yang tersembunyi di hati-hatinya kaum munafikin. Apa yang tersembunyi di hati-hati mereka? Yaitu permusuhan kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Iya. Tapi harus diingat ya, hadis ini menjelaskan pada hakikatnya orang yang berkata itu munafik. Orang yang berkata itu munafik pada hakikatnya. Iya. Dan di sini Allah hendak menampakkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka, yaitu permusuhan terhadap Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Makanya jauhi sifat munafik. Suka memusuhi kaum mukminin, itu sifat kaum munafikin. Hati-hati. Iya. Memusuhi kaum mukminin adalah sifat kaum munafikin. Iya. Hati-hati, jangan-jangan kita ini banyak sifat-sifatnya kaum munafik. Iya. Sama dengan peringatan para ulama, orang mukmin itu senang mencari udzur bagi saudaranya. Maksudnya kalau saudaranya berbuat salah, dia cari berbagai macam udzur. Berbagai macam alasan untuk tidak menyalahkan. Iya. Bahkan sampai dia tidak mendapat udzur, dia masih mengatakan mungkin dia punya alasan yang saya belum tahu. Artinya tidak buru-buru menyalahkan. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu enggak salah pun dia cari-cari alasan supaya menyalahkan. Apalagi salah. Atau ada orang salah kata, walaupun dia enggak bermaksud, tapi mereka jadikan itu sebagai senjata untuk melecehkan dan mencela saudaranya. Ini sifat kaum mukminin. Ada sifat permusuhan terhadap kaum mukminin. Iya. Walaupun ini tidak mutlak, ada sebagian kaum mukminin, orang beriman, di satu sisi kita benci, di satu sisi kita cinta. Di satu sisi kita musuhi, di satu sisi kita menolong dia. Yaitu siapa mereka? Ya, para pelaku dosa besar termasuk ahlul bid'ah. Baik, namun secara umum memusuhi kaum mukminin, ya, tanpa alasan yang syar'i adalah sifat kaum munafikin. Nah, yang saya mau katakan tadi, walaupun ayat ini hakikatnya berbicara tentang kaum munafikin, tetapi ya sababun nuzulnya tentang kaum munafikin, tetapi lafaz ayat ini umum. Artinya walaupun tadinya dia sudah beriman, kemudian dia mencaci Allah dan Rasulnya atau ayat-ayatnya, walaupun tadinya dia bukan munafik, maka dia kafir. Karena ayatnya ini umum. Baik, dipahami ya. Pelajaran yang kedua, bahwasannya orang yang memperolok-olok Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya, maka dia kafir meskipun dia main-main. Iya. Meskipun dia main-main, enggak serius. Ya. Cuma main-main, maka dia kafir. Dan ini sepakat para ulama, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Pelajaran yang ketiga, bahwasannya menceritakan perbuatan orang-orang fasik kepada pemerintah supaya pemerintah menangani mereka, ya, menangkap mereka, menghentikan mereka. Itu bukan termasuk ghibah ataupun namimah. Ya. Bahkan dia bagian dari nasihat, nasihat kepada Allah, Rasulnya, dan para imam kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Itu termasuk nasihat. Jadi maksudnya di sini tidak semua ghibah itu tercela. Ada ghibah-ghibah yang diperkecualikan. Di antaranya ini, kalau kita lihat orang fasik, orang yang berbuat kerusakan, kita lapor ke polisi misalkan, itu bukan ghibah, ya. Tetapi justru sebaliknya itu adalah nasihat. Baik. Pelajaran yang keempat, bersikap keras terhadap musuh Allah dan Rasulnya. Ini sifat seorang mukmin. Ini yang dilakukan oleh sahabat Auf bin Malik kepada orang ini. Iya, orang munafik ini. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Rasulullah berbicara tanpa melihat dia dan tidak mau ngomong banyak sama dia. Iya. Ini sikap kepada musuh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, kepada wali-wali Allah, kita bersikap lemah lembut kepada mereka. Iya, ini sifat kaum mukminin. Asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum. Allah sifatkan tentang para sahabat keras terhadap orang-orang kafir dan saling berkasih sayang di antara mereka. Iya. Pelajaran yang kelima, nah ini. Kata Syekh, sesungguhnya di antara udzur, alasan-alasan untuk melakukan satu kekufuran ataupun kesalahan, ada yang tidak patut diterima. Artinya apa? Ada yang patut juga diterima. Iya. Nah, di sini ini enggak patut diterima alasan mereka, iya kan? Mereka katakan, kami sudah cuma bersenda gurau dan bermain-main. Ini enggak patut diterima alasan seperti ini. Dan ada alasan yang mungkin diterima apabila dia melakukan kekufuran dan kesyirikan. Contohnya terpaksa itu tadi, seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Ya, ketika dia dipaksa melakukan kekafiran namun hatinya tidak membenarkan. Kemudian Allah menurunkan ayatnya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ya, ini contoh udzur orang yang melakukan kekafiran dan diterima udzurnya. Artinya dia enggak dikafirkan. Dia terpaksa. Ini ada pembicaraan tersendiri insyaallah kita bahas di lain kesempatan, berbagai macam udzur yang diterima dan yang tidak diterima. Baik. Pelajaran yang keenam, takut dari sifat kemunafikan. Ini harusnya setiap mukmin berhati-hati, takut, waspada. Jangan sampai di dalam diri kita ada sifat kemunafikan. Iya. Dan subhanallah, di dalam ayat ini Allah menetapkan adanya keimanan kepada mereka. Ya. Sebelum mereka mengatakan ucapan tersebut. Ya. Artinya mereka tadinya beriman kemudian menjadi munafik. Nauzubillah. Hati-hati. Waspada. Kalau itu saja terjadi di masa sahabat, subhanallah. Terjadi di masa sahabat, siapa yang menyampaikan Islam kepadanya? Siapa yang mengajarkan Islam kepadanya? Nabi. Nabi sendiri. Tentunya kita lebih pantas untuk takut. Ya, bukan Nabi SAW yang langsung mengajarkan Islam kepada kita. Beliau tidak lagi ada di tengah-tengah kita. Ketika beliau ada di tengah-tengah kaum muslimin, ada yang tadinya beriman, kemudian jadi munafik. Tentunya, di saat ini, saat beliau sudah tidak ada lagi, beliau tidak mengajari kita secara langsung, kita harus lebih takut lagi, waspada. Jangan-jangan kita terjerumus dalam kemunafikan. Na'udzubillah. Pelajaran yang ketujuh, bahwasannya merendahkan, mengolok-olok, mempermainkan Allah atau Rasul atau Al-Quran adalah salah satu pembatal keislaman meskipun seseorang tidak meyakini dengan hatinya. Ini sama dengan penjelasan yang tadi. Dan ini sepakat para ulama. Iya. Ini termasuk pembatal keislaman. Iya. Dan juga dijelaskan para ulama, termasuk memperolok-olok orang saleh. Hanya saja bentuknya terbagi dua. Ada yang sampai pada kekufuran, ada yang tidak. Yang sampai pada kekufuran adalah apabila seseorang memperolok-olok orang saleh, ya, orang baik, ahlu sunnah, dia hinakan, dia perolok-olok, dia caci, dia cela, dia cerca, dia rendahkan. Sebabnya karena apa? Karena sunnah yang dia amalkan, maka dia kafir. Ya, lihat orang pakai cadar, dia bilang ninja misalkan, dengan maksud memperolok-olok. Ini ucapan bahaya, enggak main-main. Ini ucapan kekufuran. Atau lihat orang enggak isbal, tidak menggunakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Ini perintah Nabi SAW. Ya. Untuk mengangkat pakaian. Idza kunta abdallah farfa izaraka. Kata Nabi SAW, kalau kamu benar hamba Allah, angkat pakaianmu. Jangan sampai menutupi mata kaki. Kemudian dia bilang kebanjiran. Ya. Orang kebanjiran. Atau apalah ucapan-ucapan yang sifatnya penghinaan. Atau dia katakan teroris. Na'udzubillah. Dengan maksud menjelek-jelekkan amalan tersebut. Ya. Atau orang yang menjalankan sunnah berjenggot, dia bilang seperti kambing. Dengan maksud apa? Menjelek-jelekkan sunnah tersebut. Maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Hati-hati. Ini bukan ucapan sembarangan. Nah, ini bagian yang pertama. Yang kedua, kalau maksudnya cuman merendahkan pribadi orang tersebut, misalkan dia mungkin pendek atau gemuk atau yang semisalnya, iya, maka ini termasuk dosa besar. Ya, bukankah Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian menghina atau mengolok-olok sebagian yang lain. Bisa jadi orang-orang yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Surat Al-Hujurat ayat ke-11. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan sebagaimana di dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Na'udzubillah. Iya. Ini orang yang memusuhi, mempermainkan, memperolok-olok, merendahkan wali Allah. Ya. Karena pribadinya, bukan karena agamanya, bukan karena sunnah yang diamalkan. Memang tidak sampai kafir, tapi termasuk dosa besar dan termasuk dalam ancaman peperangan dari Allah kepadanya. Na'udzubillah. Ya. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita satu peringatan yang agung. Bahwasannya seseorang itu bisa kafir murtad disebabkan satu kalimat yang dia ucapkan. Hati-hati. Hati-hati. Hanya satu kalimat yang dia ucapkan ataupun amalan yang dia lakukan bisa saja kafir. Sebagaimana ayat ini juga menjelaskan, orang yang tadinya sudah beriman mungkin dan sangat mungkin menjadi kafir. Jelas Allah katakan, "Qad kafartum ba'da imanikum." Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Karena ada orang yang mengatakan dia sudah beriman, enggak mungkin dia musyrik. Sangat mungkin. Sebagaimana juga dalam hadis-hadis yang kita sudah sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tidak akan terjadi kiamat sampai ada kaum musyrikin di tengah-tengah umat beliau. Ya, yang sudah masuk Islam maksudnya. Nah, ini hati-hati. Dan ini subhanallah terjadi kapan? Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di masa ini. Menunjukkan kita harus waspada, harus takut, harus berhati-hati. Inilah pentingnya menuntut ilmu dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walhamdulillah, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan, silakan, Pak. Tadi Pak Ustaz menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki kelemahan kita, ya, sampai dia itu bisa mengutarakan hati karena Pak Ustaz sampaikan ini. Kemudian saya sampai bertindak, dia menguasai, mengusir kita. Iya. Itu kan berarti dia orang kafir. Ada rincian. Ada. Nah, itu terus kalau misalnya Pak Ustaz, dari kita itu kurang sabar, sehingga kita itu mengadakan tindakan-tindakan yang istilahnya kalau kita terhadap orang kafir lah, misalnya orang wafir muncak mencit kita, kita potongnya apa, itu gimana? Karena ini terjadi di sini, Pak Ustaz. terjadi di masjid saya sendiri. Jadi selama mulai dari masih tanah Pak Ustaz sampai sekarang kita benahi pelan-pelan sehingga ada tegel dalam macam dinding itu kan dimakmurkan oleh anak-anak teman-teman Saya sudah paham. Sekarang, itu ya sekarang itu kemudian dia bertindak seolah-olah dia yang memiliki mendapatkan imam yang imam itu anak-anak itu tidak dikasih kesempatan diksir gitu. Iya. Sehingga, nah ini yang terakhir yang menyakitkan lagi, ibu-ibu yang sudah mengadakan pengajian taksim itu sudah hampir setahun, itu tidak boleh mengajarkan kalau tidak izin kita ini. Baik. Apa yang dinyakan kita? Iya. Iya. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, itu tidak mutlak kekafiran. Iya. Tapi dirinci. Apa sebab? Apa sebab dia memusuhi orang-orang yang beriman atau memusuhi ahli sunnah? Kalau dia sebabnya memusuhi karena amalan-amalan sunnah itu dan dia tahu itu sunnah, dia tahu ya, ya karena bisa jadi dia belum tahu, ya kan? Nah, dia sadar itu adalah sunnah, itu adalah tauhid. Kemudian dia musuhi karena itu, atau dia hina atau dia permainkan karena itu, maka itulah yang dimaksud kekufuran. Iya, dia sadar yang dia musuhi adalah agama. Tapi kalau yang dia musuhi hanyalah pribadi-pribadi kita, ya, ataupun dia musuhi karena amalan kita, tapi dia belum tahu itu sebagai amalan sunnah, ya, dia mengira malah itu amalan yang baru misalkan, maka ini tidak serta-merta dikafirkan, ya. Jadi, seperti yang Bapak ceritakan kasusnya itu dia tidak dikafirkan, ya. Dia tidak dikafirkan karena dasarnya adalah sebetulnya kebencian kepada kita secara pribadi ataupun kepada satu amalan yang dia mengira itu bukan ajaran Islam. Iya, ya kan? Dia belum tahu. Iya. Jadi orang seperti ini diberikan udzur dan tidak dikafirkan. Iya. Makanya enggak boleh kita sikapi dia seperti menyikapi orang kafir. Iya. Ataupun katakanlah dia sudah kafir sekalipun, enggak boleh kita melakukan tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Ya, seperti melakukan tindakan fisik kepadanya, enggak boleh. Hatta orang kafir sekalipun, seperti yang difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan para ulama yang lainnya tentang orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang membuat apa namanya karikatur ya. Ataupun kartun Nabi Muhammad SAW. Itu sudah jelas-jelas. Itu tidak bisa ditafsirkan lain lagi. Itu sudah jelas kufur. Maka yang boleh menghukumnya, memeranginya itu hanyalah pemerintah. Itu tugas pemerintah. Bukan tugas kita. Kalau pemerintah tidak melakukannya, kewajibannya tidak berpindah kepada kita. Enggak. Itu dosa-dosa mereka sudah. Ya, di pundak mereka, bukan dosa kita. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan nasihat, ya, itu yang akan lebih bermanfaat. Kalau kita hadapi dengan kekerasan, justru malah lebih menambah mudarat, ya. Dan juga hadapi dengan kesabaran, gitu. Ya, harus sabar. Itulah bagian dari perjuangan, bagian dari orang yang mau meniti jalan yang hak. Ya, mesti ada hal-hal yang seperti itu. Ya, itu sudah ketetapan Allah. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh. Ya, setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi menghadapi hal-hal seperti itu anggap saja itu sudah biasa. Ya. Yang dihadapi para nabi dan rasul pun lebih daripada itu, maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran disertai dengan apa? Ajakan yang baik, nasihat yang baik dan doakan. Ya. Coba kita tanyakan, pernah gak kita doakan dia? Ya, supaya dapat hidayah misalkan. Nah ini. Harus lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Ya, memberikan nasihat. Kemudian seperti yang dilakukan Nabi SAW, beliau mengikat hati mereka, kadang dengan harta, ya, kadang dengan bantuan. Ya, itu dilakukan Nabi SAW kepada orang yang membenci beliau. Nah ini, jadi gak boleh, gak dibenarkan melakukan tindakan fisik kepada mereka. Ya, sabar aja. Baik. Wallahu a'lam. Ya, yang ya misalnya kalau mau disebutkan dia ngadakan yasinan. Padahal kita ini enggak apa-apa biarin. Tapi enggak paham apa-apa, sok bis gitu kita biar. Kenapa paham, masih masak buat pelan. Kenapa? Salah satu orang yang benci kita itu ada yang enggak. Kita berbicara jangan kata apa, Pak. Itu bisa membawa anak buah masak bis. Ya Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah diboikot, dihalangi, tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Apalagi cuma masjid kita, ya kan? Rasulullah dan para sahabat pernah diboikot, dihalangi, enggak boleh datang Masjidil Haram, enggak boleh salat, enggak boleh haji umrah. Ya. Dan mereka bersabar dan mereka terus berdakwah sampai Allah berikan pertolongan. Ya. Jadi sabar aja, cuma masjid kita enggak apa-apa, masih ada masjid lain. Iya. Baik, ada pertanyaan? Bismillah, dahulu orang tua saya jika ingin mendapatkan menantu itu dapat firasat, mimpilah dan sebagainya. Ibu suka melakukan ritual tabur bunga di seluruh pintu rumah pada malam Jumat, khusus malam Jumat Kliwon, ditambah bubur apa ini, merah putih. Ya, bubur merah putih dan sesajen. Alhamdulillah kurang lebih 25 tahun sebelum meninggal sudah tidak melakukan ritual tersebut dan sudah menunaikan ibadah haji. Pertanyaan, apakah firasat atau mimpi itu ada dalam benar bagi seorang ibu? Firasat dan mimpi, ini kedua hal yang berbeda. Dan ini ada dan bisa jadi benar bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Ini makna firman Allah, inna fi dzalika laayatun lil mutawassimin. Ya, ada ayatnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi al-mutawassimin, yaitu orang-orang yang punya firasat itu tadi, orang-orang yang beriman. Ada sebuah hadis tapi dhaif, ittaqu firasatal mu'min, hati-hati dengan firasat seorang mukmin. Hadis ini dhaif tapi maknanya benar. Ya, dijelaskan para ulama, maknanya benar. Firasat seorang mukmin bisa jadi benar. Ya. Tetapi siapa yang memiliki firasat yang benar ini? Yang firasatnya kebanyakan sesuai dengan kenyataan. Ya. Walaupun enggak selalu, kebanyakan sesuai dengan kenyataan. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, yang beramal sesuai sunnah. Kalau didapatkan dari kegiatan ritual seperti ini dipastikan dari syaitan. Ya. Bukan firasat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini adalah ritual-ritual. Pertama, dia adalah bid'ah. Kalau maksudnya sesajen di sini untuk pendekatan kepada yang menunggu ruhma tersebut, tidak lain adalah syaitan, atau kepada siapa saja selain Allah, maka itu adalah syirik. Ya. Meninggalkannya bukan sekedar meninggalkannya, tapi harus taubat. Menyesali. Andaikan orang melakukan syirik 100 tahun lalu, selama 100 tahun dia enggak pernah syirik, tapi dia enggak pernah bertobat, sama aja. Dia dihukumi orang melakukan syirik. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kita harapkan beliau sudah bertobat. Kalaupun belum bertobat, mudah-mudahan termasuk yang Allah ampuni karena belum tahu. Ya, ini termasuk udzur. Orang yang belum tahu, maka banyak-banyak didoakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni beliau karena sudah meninggal. Kalau masih hidup harus didakwahi, harus dinasihati. Iya. Jadi seperti itu. Dan perlu dipahami, yang namanya firasat atau mimpi itu tidak mutlak benar. Ini yang paling penting. Kalau dia bersesuaian dengan dalil atau tidak bertentangan dengan dalil, tidak apa-apa diikuti. Tetapi kalau jelas-jelas bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, enggak boleh diikuti. Ya, sama dengan mimpi. Misalkan kita mimpi ada orang ngasih amalan. Ya, ngasih zikir-zikir, baca setiap hari sekian. Apa boleh kita amalkan? Enggak boleh. Sebelum kita lihat kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kalau enggak bertentangan, sesuai, maka boleh diamalkan. Pada hakikatnya kita enggak mengikuti mimpi itu. Mimpi itu bukan sumber beragama. Sumbernya adalah Al-Quran was Sunnah. Iya. Jadi seperti itu. Intinya, yang harus disorot di sini adalah amalan-amalan yang disebutkan di sini, ini semuanya mengada-ada dalam agama, bahkan bisa sampai kepada bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Seperti bentuk kesyirikan yang lain yang terdapat di sini, misalkan ritual tabur bunga ke pintu-pintu rumah dengan anggapan bunga itu misalkan dapat memberi manfaat atau menolak mudarat. Ini juga syirik dalam bentuk yang lain. Ya. Jadi sudah dua macam bentuk kesyirikan yang kita sebutkan di sini. Atau bentuk yang lain lagi, menganggap malam Jumat Kliwon adalah malam yang penuh berkah atau malam keramat, atau sebaliknya mendatangkan sial, itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Ya, subhanallah, banyak bentuk kesyirikan di sini, bukan hanya satu. Iya. Jadi ini enggak dibenarkan. Baik. Setelah saya mengikuti kajian tauhid dengan begitu panjang penjelasannya dari ustaz, ya maaf ya kepanjangan, disertai dengan contoh-contohnya, saya khawatir kalau mimpi dan firasat ibu saya itu datangnya dari jin atau dari syaitan. Ya. Bisa saja, walaupun kita enggak bisa memastikan, ya. Tapi bisa saja dan sangat mungkin. Mimpi seperti mimpi, kata para ulama, mimpi itu ada tiga. Mimpi baik itu dari Allah, mimpi buruk dari syaitan. Ya, makanya apa yang disyariatkan kalau mimpi buruk? Bangun, meludah ke kiri tiga kali dan ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ya. Ada orang yang mimpinya buruk, kemudian dia ceritakan, maka Nabi SAW mengatakan, jangan kamu ceritakan, kamu sudah dipermainkan oleh setan, jangan diceritakan. Nah ini, jadi bisa saja. Yang ketiga, mimpi yang merupakan hadisun nafs, bisikan jiwa. Ya. Ini juga termasuk mimpi yang mungkin gak ada artinya. Ya. Dan gak boleh ditafsirkan macam-macam. Gak boleh ditafsirkan macam-macam. Ya. Nah intinya di situ, apabila kita mimpi buruk, kita minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Atau mimpi yang kita lihat seakan baik, lihat. Ukuran baik itu apa? Apakah mimpi kita atau dalil? Tentunya dalil. Kalau dia bertentangan dengan dalil, maka itu bukan kebaikan. Iya. Baik, seperti itu, wallahu a'lam. Udah masuk? Jam berapa? 12.04. Ya qadarullah masya fa'al. Mohon maaf, pertanyaan masih banyak, tapi waktu kita membatasi. Sudah masuk waktu duhur, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya. Semoga ada manfaatnya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.